Pas kalian dibawain sama Monata nih pastinya. Oke. Bareng Monata juga Paul Guru. Ada yang rasa request lagu ini enggak? Ada yang rasa request? Berarti bisa nyanyi sama-sama dong ya. Kita nyanyi dulu yang kompak. Bersamamu, ku tak lupa. ini.